اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Sekarang bait yang mana? Alamiah ya. Walillatanu al-wasaf ini sudah. Ya berarti wahadi salah sutamna'ul alam. Ya berarti sekarang yang mana ini? Bait yang mana? Hah? Mengenai alamiah kan? Ya, tapi baitnya yang mana baitnya? Wahadi salasu tamna'ul alam wazada tarkiban. Oh ini berarti tarkiban. Nah, ini yang pertama ya. Jadi tiga ilat yang ada pada ala, pada wasaf, itu juga yang ada pada, yang ada pada alamiah. Ya, yaitu adl, wazan fi'il, dan ziyadah alif dan nun. Ditambah kata beliau wazada tarkiban wa asma'ul ajam. Itu juga ditambah dengan tarkib juga asma'ul ajam, nama-nama non-Arab. Kemudian kata ta'nis, demikian pula dengan ta'nis. Ya, bima adal alif, yang selain ta'nis dengan alif. Alhamdulillah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yudaf au ta'ti bi al surif. Nah, semuanya ini kalau dia diidofahkan atau kemasukan dengan al maka surif, maka dia menjadi, ya, menjadi di tasrif, dapat diberikan tanwin. Dapat dikasrohkan, bukan dapat diberikan tanwin. Ya. Ini kita bahas pertama dahulu al alamiyah ma'a adl. Ya, al alamiyah ma'a adl. Nah, ini yang pertama pada al-wasaf tadi wasbiyah ma'adl, berikutnya sekarang alamiah ma'adl. Ya, alamiah ma'adl, adl definisinya sudah ya, yang dipalingkan. Ya. Kalau alamiah pada adl yaitu isim alam yang mengikuti wazan fu'al. Ini isim alam berarti. Kalau pada wasbiyah itu isim adat. Isim adat yang ma'dul, yang dipalingkan karena dia mukarrar, karena dia itu berulang ya. Saat isnaini isnani menjadi masna. Wazannya dua yaitu maf'al, satu lagi fu'al. Ya, menjadi ya. Salasatun yaitu sulasa. Ya. Atau masla. Nah, sekarang yang ada pada alam yaitu di isim alam. Maka dia adalah alam, isim alam yang mengikuti wazan fu'al, yang dia adalah hasil ma'dul dipalingkannya dari wazan fa'il menjadi wazan fu'al. Aslinya fa'il. Ini perhatikan ya, mengenai isim apa, mengenai alamiah ya, yang ma'al adl yaitu dia adalah setiap isim alam yang mengikuti wazan fu'al, yang merupakan ma'dul dari wazan fa'il ya. Mengenai ma'dul dari wazan fa'il, aslinya aslinya Amir, maka menjadi Umar. Ya, maka menjadi apa? Umar. Ya, Umar, Zufar. Nah, maka ketika dia isim alam yang ma'dul dari wazan fa'il menjadi fu'al, ini cuma terbatas, sebagian hanya menyebutkan 17 sampai 20 nama. Ya, ketika dia majrur, majrur bil fathah. Ya, antum mengatakan marartu bi Umara. Radiyallahu an Umara. Radiyallahu an Umara. Nah, ini ada beberapa nama aja, yaitu Amir jadi Umar, Zafir menjadi Zufar, Sa'il menjadi Su'al, Zahil menjadi Zuhal, Asim menjadi ya, Asim menjadi Usam. Balik menjadi Bula. Wazan berubah menjadi wazan Fu'al. Ini pada alamiah. Ya, perhatikan papan tulis. Ya, al-alamiyah yang pertama pada al-adl. dari wazan fa'il menjadi wazan fu'al. Amir Umar. Ini ma'dud dipalingkan. Ya, Amir jadi Umar. Zafir Zufar. Zahir Zuhal. Nah, yang seperti ini alamnya yang ma'dul dari fa'il ke fu'al, ya. Perhatikan ketika dia majrur, majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Radiyallahu an Umar. An Umar ibn al-Khattab. An Umar ibn al-Khattab. Baik, sudah. Kemudian pada wasfiyah tadi apa lagi? Pada wasfiyah ya ikhwah, selain pada yang pertama di bait wal illati wal wasaf ma'al adl urif aw wazan fi'il. Nah, sekarang alamiah dengan wazan fi'il. Ya, perhatikan alamiah dengan wazan fi'il. Alamiah pada wazan fi'il itu isim alam yang lafadznya terdiri lafadz yang khusus digunakan pada fi'il. Ya, atau yang lebih banyak digunakan pada fi'il daripada isim. Maka hukumnya ialah ghairu munsharif. Ini isim alam, tetapi tarkib susunan kalimatnya itu adalah susunan fi'il. Ya, susunan fi'il. Ya, bisa dipahami sini ya. Misal Ahmad, Yazid, Narjis, nah. Maka itu semua adalah wazan-wazan fi'il. Narjis, Yaf'il, Ahmad jelas af'al, Yazid, apalagi ini Zada Yazidu. Ini kan fi'il. Ini susunan-susunan fi'il. Ya, maka ketika dia majrur, majrurnya itu dengan tandanya ialah dengan apa? Dengan fathah. Antum mengatakan salamtu ala Ahmada, salamtu ala Yazida, salamtu ala Narjisa. Taib. Ya, bisa dipahami sini ya. Dia adalah isim alam yang lafadznya terdiri dari lafadz yang khusus digunakan pada fi'il atau yang paling banyak dominan digunakan pada fi'il. Nah, ini yang kedua berarti al-alamiyah ma'ah al-alamiyah ma'ah waznil fi'li. Sudah dua berarti. Kemarin kan sudah selesai wasfiyah. Ya, kemudian kata beliau apa lagi? Ya. Yang bersama wasaf dulu wal illatani al wasaf ma'al adl urif aw waznil fi'il aw binunin wa alif. Binun wa alif ini yang ada pada wasaf, yang itu juga ada pada alamiah. Ya. Ini yang juga ada pada alamiah, yaitu dengan tambahan nun dan alif. Alamiah bersama ziyadah tambahan alif dan nun. Ini mencegah tanwin. Yaitu ziyadah tambahan alif dan nun bersama dengan alamiah. Ya. Contoh semisal ya, apa alamiah Sofwan, Imran, ya. Kemudian apa lagi? Usman, Affan, ya, dan seterusnya. Ya, ini dengan biziyadah, apa namanya, dengan tambahan alif dan nun. Ya, alif dan nun. Kalau kemarin pada wasfiyah yaitu wasaf sifat jauhan, ya. Jauhan. Nah, sekarang alamiah dengan ziyadah alif, alif dan nun. Antum mengatakan radhiyallahu an Utsmana sallamtu ala Affana, ya, marartu bi Safwana, ya, marartu bi Sufyana. Ya, semuanya ini majrur, ya, majrurnya itu dengan fathah. Kenapa? Li'annahu ismun la yansharif, karena dia adalah isim yang ghairu munsharif. Ya, wal mani' lahu min as-sharfi, yang mencegah dia isim-isim ini alamiah dengan tambahan alif dan nun, yang mencegahnya dua, yaitu al-alamiyah wa ziyadatul alif wa nun, yaitu al-alamiyah dan ziyadah alif, alif dan nun. Antum kiaskan aja semuanya, ya. Taib, ini sudah tiga, berarti sekarang yang empat, berarti keempat, ya, pencegah sorof dari alamiyah. Kemudian wahadihi salasu tamnaul alam wa zadat tarkiban, berarti ditambah sekarang dengan tarkib, ya, yaitu dengan tarkib. Tarkib arti susunan, ya. Yang dimaksud dengan tarkib di sini, ya, yaitu yang dijelaskan oleh para ulama ahli nahwu, ya. Alamiah ma tarkib itu terkib, ya, di sini adalah terkib masji, yaitu menjadikan dua kalimat isim menjadi satu sebab, ya, menjadi satu, ya, misalkan ba'labak itu nama daerah dan nama berhala di situ, jadi ba'labak hadra maut. Nah, itu jadi satu tarkib masjid, susunan dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, ini, nah, jadi definisinya yang dikatakan oleh para ulama ahli nahwu, ayo ja'ala al ismani isma wahidan, yaitu dua isim dijadikan satu isim, la bil idafati wala bil isnad, bukan karena susunan idafah, bukan karena susunan isnad, bal yunzalu ajzuhu min as-sadri manzilati manzilata ta ta'nis. Taib. Bahkan dijadikan bagian akhirnya ditempatkan pada tempatnya ta'nis. Ya, dijadikan ta'nis. Semisal ba'labak. Itu nama kota, ya, ba'labak. Nama kota yang ada di Syam dan nama berhala. Ba'la dan bak. Ba'la dan bak. Kemudian ma'di karib. Nah, ini dua kalimat terpisah. Ada ma'di, ada karib. Hadra maut. Nah, itu hadra ada maut. Ketika digabung, maka dia menjadi ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Antum mengatakan marartu bi ba'la bakka, marartu bi hadru mauta. Ya, mauta. Nah. Ya. Bisa dipahami di sini? Nah. Kalau tarkib masji yang diakhiri dengan waih, hukumnya mabni. Ya, siba waih itu mabni alal kasr. Ja'a siba waihi, marartu bi siba waihi, ra'aitu siba waihi, itu mabni, mabni alal kasar. Ya, dia adalah tarkib antara siba dan waih. Siba dan waih itu yang diakhiri dengan waih, roha waih, siba waih, maka dia mabni alal kasar, bukan dia ghairu munsharif. Ya, kalau ghairu munsharif, dia itu dikasrahkan dengan fathah. Nah, nah, mengenai tarkib di sini itu hanya tarkib masji, dikecualikan berarti tarkib-tarkib yang lainnya yang tidak dijadikan nama. Ini kan hanya tarkib masji yang hanya dijadikan isim, kalimat, ya, nama. maka enggak termasuk tarkib idofi, tarkib isnadi, tarkib adadi, tarkibul ahwal, ya, dan beberapa tarkib yang lainnya. Ya. Tarkib idofi, ya, hukum bagian akhirnya dibaca jar. Ya, khafat tarkib isnadi, ya, hukum menceritakan jumlah tidak boleh dirubah. Nah, kalau tarkib adadi, ini tarkib al-juz'ain, bilangan 11, 13 sampai 19 tarkib adadi, maka menurut jumhur itu dia mabni alal fath. Ya, mabni alal fath. Misal khamsata asyara, baik i'rab rafa, khafat, ya, maupun nasab, itu mabni alal fathah. Ya, mabni alal fathah. Khamsata asyara, sittata asyara. Nah, itu semuanya sittata asyara enggak berubah-ubah itu. Nah, yang dimaksud dengan tarkib di sini itu tarkib yaitu masji, yaitu gabungan antara dua kalimat melebur menjadi satu, menjadi satu kalimat. Ya, menjadi satu kalimat yang dia adalah isim. Yang dia adalah isim atau nama. Maka ketika dia majrur, majrurnya itu dengan fathah. Marartu bi ba labakka. Jadi enggak termasuk tarkib-tarkib yang lain. Ya. Berarti sudah berapa? 1, 2. Ya. Alamiyah ma'al adl sudah. Alamiyah ma'al wazan fi'il sudah. Kemudian apa lagi? Alamiyah ma'al tadi apa? Hah? Siada? Al-alif? Manmun. Dah. Terus? Nah. Tarkib. Tarkib. Tarkib masji. Berarti berapa tuh? 2, 3, 4. 2 lagi berarti. Ya. 2 lagi. Ya qala. Ya. Kemudian kata beliau lagi. Ya. Wa asma'al ajam dan juga isim-isim ajam. Ya, ujmah. Berarti yang keempat, yang kelima al-alamiyah ma ujmah. Al-alamiyah ma ujmah. Ya, itu berarti nama-nama non Arab. Ya. Isim yang ajam, yang non Arab, yang itu bisa kita ketahui dengan berbagai cara, yaitu mengutip pendapat para imam bahwasanya itu adalah ajam. Semisal para imam memang berselisih. Nabi-nabi yang disebutkan di Quran itu semuanya ajam. Ya, kecuali cuma 6. Ada yang berpendapat 8. Ya. 6, yaitu Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud, Lut, Nuh. Ya, itu pun Lut, Hud, Nuh, 3 ini sebenarnya ajam. Kenapa dia boleh ditasrif, ya, boleh ditanwin, boleh dikasrah, boleh dijarkan dengan kasrah? Ya, karena dia terdiri cuma dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu sukun. Lut, Hud, Nuh. Nah, itu aslinya dia juga isim ajam, ya. Dia ajam, ya. Tapi karena terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya sukun, maka dia boleh ditanwin, ya, boleh ditanwin. Ini adalah ya nama-nama yang non Arab yang dikutip oleh para imam. Makanya di Al-Qur'an mereka nama-nama tersebut di'rab dengan fathah ketika majrur, ya, majrur dengan huruf jar atau idofah, ya. Kemudian itu dengan mengutip perkataan para imam. Kemudian dengan apa lagi? Keluar dari wazan-wazan isim yang Arab, ya, keluar dari isim-isim yang Arab, ya. Contohnya apa? Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Ishak, Yakub, Yunus, ya. Kemudian apalagi Daud. Nah. Dan yang lainnya Adam, ya. Allah Taala berfirman wa auhayna ila Ibrahima, wa auhayna ila Ibrahima, bukan Ibrahimin, Ibrahima, wa Ismaila, wa Ishaq, wa Yaquba, ya. Maka semuanya Ibrahim, ya, dan seterusnya itu adalah isim majrur karena kemasukan huruf jar dan tanda jarnya, tanda khafatnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia, ya, apa yang mencegahnya? Karena di isim ghair munsharif yang mencegahnya dari sharaf adalah al-alamiyah ma'a al-ujmah. Nah, berarti yang kelima. Ya. Ya palingnya al-alamiyah ma'a al-ujmah. Al-alamiyah ma'a al-ujmah. Udah berapa? 6. 5. Ya, udah 5 tuh. Wa kadza ta'nisun bima ada alif. Demikian pula dengan ta'nis, dengan yang mu'annas yang selain alif. Ya, fa in yudaf au ya'ti bi al ba'da al surif. Nah, kalau ini semua isim-isim ghairu munsharif ini semua apabila diidhofahkan, ya, diidhofahkan, dia menjadi mudhof, bukan menjadi mudhofun ilaih, menjadi mudhof. Ya, maka dia surif, boleh dikasrah. Atau dia setelahnya kemasukan al, maka boleh dikasrah. Bukan boleh ditanwin, boleh dikasrah saja. Ya. Tapi sekarang yang mu'annas alamiyah ma'a ta'nis. Alamiyah ma'a ta'nis. Nah. Ya, misal ya Fatimah. Ta'nis ini kan ada berapa? Ada 3. Ta'nis, lafzi, maknawi dan lafzi dan maknawi. Ya, ta'nis lafzi, ini ta'nis yang bighairi alif ya. Bukan yang dengan ta'nis yang bighairi alif yang bighairi alif yang pernah kita bahas kemarin. Ini kalau ta'nis lafzi wal maknawi Fatimah. Fatimah ujungnya ada ta'nis. Ujungnya ada ta'nis Fatimah, Aisyah, ya. Kemudian Khadijah dan seterusnya. Itu ujungnya ada ta'nis, ya. Jadi berarti lafzi maknawi juga karena dia digunakan namanya untuk mu'annas. Ya. Karena dia digunakan untuk mu'annas. Kemudian Zainab. Ya. Su'ad. Hindun. Ya. Lah Hindun. Nah. Hindun munsharif. Zainab. Ya. Su'ad. Ya. Nah, Zainab, Su'ad. Ini semua ya. Dia ta'nis maknawi. Lafdinya enggak ada, lafadznya enggak ada Zainab ya, huruf ba, bukan huruf ta'nis. Ya, su'adu, huruf dal. Nah, dia digolongkan ta'nis. Ta'nis apa namanya? Maknawi. Nah, ada yang ta'nis lafdzi saja. Dia muzakkar rasnya, tapi lafadznya adalah lafadz mu'annas. Semisal Muawiyah, Hamzalah, Hudzaifah, ya, kemudian Hamzah, kemudian Maisarah, ya, Hudzaifah, ya, dan seterusnya, maka dia adalah ya isim ghairu munsharif, ya, itu yang mencegahnya adalah ta'nis, alamiyah ma'a ta'nis, ya, Fatimah, Zainab, Muawiyah. Fatimah ta'nis lafzi wa ma'nawi, Zainab ta'nis ya ma'nawi, Muawiyah ta'nis lafzi ya. Marartu bi Fatimata, marartu bi Muawiyata, marartu bi Zainaba. Nah, ini semua ya, maka ini semua marartu bi Muawiyata, marartu bi Zainaba, marartu bi Fatimata, dia adalah isim majrur atau mahfud ya, karena kemasukan huruf khafad. Dan tanda khafadnya adalah fathah. Ya, sebagai pengganti dari kasrah. Karena dia isim ghairu munsharif. Ya. Wal mani lahu minas sarfi. Yang mencegah sarafnya. Mencegah tanwinnya pada isim itu semua. Adalah al-alamiyah. Wa ta'nisu bi ghairi alif. Wa ta'nis bi ghairi alif. Paham sini? Ya. Jadi saya ulangi. Mengenai ta'nis yang bi ghairi alif di sini. Yaitu yang ta'nis, labdi, maknawi, dan labdi dan maknawi. Kalau yang labdi saja, yaitu nama-nama cowok. Yang diakhiri dengan taknis, ya, dengan tak taknis. Itu apa? Muawiyah, Hanzalah, Talha, Hamzah dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang taknis maknawi, itu maknanya memang makna muannas, tapi enggak ada lafadznya lafadz taknis. Zainab, ya, kemudian Su'ad dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada taknisnya, apa juga ada taknis itu adalah lafzi dan maknawi. Lafadznya ada taknis, maknawi karena dia memang muannas, yaitu Fatimah, ya, Khadijah, ya, kemudian apa? Aisyah dan seterusnya. Ya. Kemudian apa lagi? Tambah lagi satu lagi, ya, yang tidak disebutkan, yaitu lafadz mudzakkar yang dipindahkan untuk muannas. Ini isim mudzakkar tapi digunakan untuk muannas, maka dia digolongkan menjadi ghairu munsharif, menjadi taknis. Ya, misal Zaid. Ini Zaid nama cowok ya? Iya. Digunakan untuk muannas. Mas Muki ismi Zaid. Nah, lo. Ini bukan cowok, ya memang namanya Zaid. Ya, begitu. Kan biasa orang Indonesia aja juga begitu. Nah, ada nama cowok, ya, ada nama cowok, misalkan Agus. Nah, Agus, ya juga ada Agustiwati. Nah, Agus Susanto. Nah, nama anti siapa? Agus Agustiwati. Nama siapa, Mas? Wahyu. Nama Mbak? Wahyuni. Ah, Wahyu juga, ya enggak? Ada Wahyu juga. Nah, gitu. Namanya siapa, Mas? Sri. Sri apa? Sri Susanto. Namanya siapa, Mbak? Sri juga. Sri Susilawati. Ah, itu kan. Nah, berarti di Indonesia aja juga ada nama cowok dipakai nama cewek. Kalau orang sini kan Eko. Jadi Eka, ya enggak? Dewo, Dewi. Yanto, Yanti. Tahib ya. Brandy ya, Brenda. Si Brandy nih, punya muannas juga Brandy. Brenda. Tahib ya. Itu di Indonesia aja ada, di Arab juga ada. Ya, di Arab juga ada. Ya. Kenapa? Ya itu cewek itu biasanya. Nah, kalau orang Indonesia nama Arab yang cowok dipakai buat cewek, misalnya Salama. Ya, itu enggak masalah. Itu misalkan Salama. Salama kan nama cowok, dipakai nama cewek di Indonesia. Mas Muki Salama. Mas Muka Salama. Salama dua-duanya, yang satu cowok, satu cewek. Nah, sekarang itu enggak kita bahas deh, karena Salamah juga asalnya ketika di cowok pun juga dia ghairu munsharif, ya enggak? Sebabnya apa? Alamiah ma'ah ta'nis. Ya, alamiah ma'ah ta'nis lafdi. Itu enggak perlu dah. Sekarang yang pada nama mudzakarnya itu munsharif. Zaidun. Zaidun. Ternyata digunakan untuk nama wanita, maka Zaidu. Maror tu bi Zaida. Loh, kok ghairu munsharif sih? Kenapa? Oh iya, itu dia cewek. Mas Muki ismi Zaidul. Zaidu bukan Zaidun. Zaidu karena Zaid aslinya Zaidun nama mudzakkar. Maka untuk membedakan kemuannasan dia pakai ghairu, pakai tanpa tanwin. Begitu. Kalau Mas Muki Zaidun, udah cowok ini mah. Tapi Mas Muki Zaidu ini cewek. Apalagi kalau ditulis kan, ditulisin di lembaran. Mas Muka ismi Zaid. Nah, kalau dia terangkan Zaidu dengan dhamma tanpa tanwin. Kalau yang cowok dengan dhamma tain, enggak? Zaidun. Gitu. Bisa dipahami sini? Yang mengenai Hindun tadi disebut, Hindun itu sebenarnya dia punya dua wajah. Bisa munsharif atau ghairu munsharif. Tapi yang umumnya dia adalah munsharif. Ya, sudah berapa? Sudah sempurna 6. Sudah, ya. Sudah sempurna 6 yaitu ya ma'at ta'nis. Ta'nis ada 3 di sini, ta'nis bi ghairi alif, lafzi maknawi dan lafzi dan maknawi. Lafzi maknawi yang ketiga gabungan antara lafzi dan maknawi. Ya, dihafal itu ya. Kemudian ya, kata beliau fa in yudaf, apabila isim-isim ghairu munsharif ini semua diidhofahkan ya, atau kemasukan al au ya tiba ada al surif atau kemasukan al, maka dia di ya di kasrah, boleh di kasrah bukan di tanwin ya. Misalkan di dia sebagai mudhof, antum mengatakan marartu bi ahmadikum, marartu bi ahmadikum, bi ahmadikum, ahmadi dia majrur ya dengan huruf ba, tanda jarnya adalah kasrah. Lo kok boleh kasrah? Karena dia sebagai mudhof. Aku melewati Ahmad kalian. Marartu bi Ibrahimikum, aku melewati si Ibrahimnya kalian. Ini antum sekelas ini punya nama namanya Ahmad. Ahmadnya kalian bi Ahmadikum. Marartu bi Ahmada. Ahmad yang mana? Bi Ahmadil Ma'hadi. Bi Ahmadi Al-Ma'hadi. Marartu bi Ahmadi Al-Ma'hadi. Saya melatih Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad yang pondok. Ya. Bisa dipahami sini? Ngerti? Nah, atau kemasukan al ya, kemasukan al. Ya, kalau kemasukan al itu juga dia nanti boleh di kasrah. Nah. Sudah ya? Ya tadi fi ahsani taqwim, fi ahsani. Ya sebagai mudhof. Ya. Kan ahsana itu alamiah ma wazan fi'il. Afwan, wasfiyah ma wazan fi'il. Ah begitu juga dengan pakai al. Wa antum aqifuna fi al masajidi, bukan masajida, tapi fil masajidi. Kenapa boleh pakai kasrah? Karena apa ikhwah? Nah, karena kemasukan al. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan jazm. Bab alamatul jazm. Bab tanda-tanda jazm. Qala wal jazmu fil af'ali bis sukuni au hadfi al au hadfi harfi illatin au nuni. Fa hadfu nuni ar-raf'u fa hadfu nuni ar-raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Ini pembahasan mengenai jazm. Kata beliau wal jazmu mengenai i'rab jazm fil af'al pada fi'il fi'il itu tandanya ialah bisukuni, dengan sukun ya, au hadfi harfi illatin au nuni, atau dengan menghadaf, menghapus huruf illah dan menghapus nun. Ini nanti akan diterangkan oleh beliau. Yang jelas ya, itu tandanya sukun itu pada fi'il sahih akhir, fi'il yang tidak diakhiri oleh huruf illat, yaitu alif, waw, dan ya. Semisal yajlisu, yaktubu, yaftahu, yakra'u ya. Kemudian yaktubu ya. Nah, ini semua fi'il sahih. Maka ketika dia majzum, tanda dengan sukun. Lam yaktub, lam yadrus, lam yaftah, lam yakra' ya. Kemudian lam ya, misalkan lam yakum. Nah. Ya, ini atau dengan hadaf harful illah. Harful illah itu fi'il yang diakhiri, fi'il mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf illah, yaitu alif, ya, dan waw. Nanti akan kita terangkan. Semisal yad'u, ya, yarmi, kemudian yakhsha. Majzum dihapus huruf illah itu semua. Lam yad'u, lam yakhsha, lam yarmi, atau dengan dihadap nun ya, dengan dihadap nun. Nun apa? Fahad bununi raf'i qad an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Dihadap nun, maka menghadap nun, nun rafa itu qat'an, itu mesti secara pasti, yalzamu, harus wajib fil khamsatil af'al, fi af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang tandanya dengan nun pada lima fi'il, pada af'alul khamsah. Ya, lima fi'il itu apa aja? Yaf'alani, yaf'alani taf'alu, yaf'a, misalkan wazan yaf'ala yaf'alu, yaf'alani, yaftaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau wazan fa'ala yaf'ilu, berarti yaf'ilani, taf'ilani, yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina. Wazan fa'ula yaf'ulu, yaf'ulu, berarti yaf'ulani, taf'ulani. Kemudian yaf'uluna, taf'uluna. Kemudian taf'ulina. Pokoknya ini fi'il mudhari yang dia bersambung dengan domir waw jamaah pada yaf'alun, taf'alun, bersambung dengan alif isnain, ya, bersambung pada yaf'alan, taf'alan, dan bersambung dengan ya mu'annasah mukhatabah, domir ya yang mu'annas, yang diajak bicara, anti, yaitu orang kedua, wanita. Berat yaf'ala, taf'alani, ya, taf'alina, taf'alina. Nah, nah, maka ketika dia majzum af'alul khamsah ini, yaitu dengan di hadaf nunnya, huma lam yaf'ala, di hadaf, bukan yaf'alani, antuma lam taf'ala, bukan taf'alani lagi, antum lam taf'alu, di hadaf nun, sebelumnya taf'aluna, hum yaf'alun, hum lam yaf'alu, hum lam yaf'alu, anti taf'alina, anti taf'alina, anti lam taf'ali, dihadap nun, itu semua dihadap nun. Ya, maka i'rab jazm ada tiga, yaitu sukun, ada dua sebenarnya, sukun dan hadaf. Hadafnya ini kebagi dua, yaitu hadaf nun dan hadaf illat. Ya, sukun itu pada apa ya ikhwah? Pada fi'il sahih akhir. Apa fi'il sahih akhir? Fi'il yang akhirnya ialah tanpa huruf illah. Huruf illah apa aja? Alif, waw, ya. Nah, yang kedua dengan hadaf, yaitu hadaf nun pada af'alul khamsah atau amsilah al khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Majzum dengan dihadaf nun. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Ya, kemudian menghadap satu lagi dengan apa? Huruf illah. Huruf illah yaitu maksudnya menghadap huruf illah fi'il mu'tal akhir. Setiap fi'il yang diakhiri dengan salah satu dari tiga huruf illah. Ya. Waw, alif, ya. Saya tulis ya, kesimpulan aja papan tulis ya. Ini udah ini belum? Udah ya, enggak apa ini yang mencari ini. Nah, ini berarti kan kesimpulannya i'rabul jazm cuma ada dua aja. Jadi apa? Sukun al-hadaf. Hadaf ada apa? Hadaf nun atau lagi hadaf huruf illah. Nah, kalau sukun ini pada fi'il sahih. Ya, sahih akhir contohnya apa? Misalkan sahih akhir yang teribu. Dan akhirnya apa huruf ba? Ya, berarti fi'il sahih, sahih akhir. Ini yang tidak diajarkan huruf huruf ilah, huruf ilah apanya? Alif, waw, ya. Maka ketika dia majzum, lam, ya teribu, sukun. Nah, berikutnya hadaf, hadaf nun dulu, hadaf nun itu tadi. Afalu khamsah, ya. Yang lam, yang aluna, ya. Taf aluna, yang alani, taf alani, kemudian taf alina. Ah, ini kan semuanya fa'lu khamsah. Ya, fi'il yang bersambung dengan dhamir waw jamaah dengan dengan alif isnain yang berarti fa'ilnya alif dua dan ya muannatsah mukhatabah. Dia marfu tanda rafa'nya semua dengan nun. Mansub berarti dihajar nun. Ya, maka itu mengatakan lam lam yaf'ala lam yaf'ala lam taf'ala lam yaf'alu lam taf'alu anti lam lam taf'ali lihadat nur hadat satu lagi apa? Hadat huruf illah itu fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari huruf illah alif, waw, dan ya contoh yadu'u ketika rafa' rafa' dengan dhammah mukhadarah ya yadu'u masuk pun pelan jawab yadu'u maka dihadap ya maka sisa huruf ayin saja dan yadu'u ya waw ini dihadap roma yarni ya maka lam yarni melempar ya ya ini ya hadar ya lam yakhsha harusnya lam yakhsha gitu nah ada alif ras ya maka ketika dia majzum yakhsha sudah dipahami sini ngerti ya Pak Fajar paham pusing. Pak Edi ngerti? Pak Fajar jarang hadir sih. Banyak gaibnya. Pak Eko ngerti Pak Eko? Pak Sofian paham ya? Aib wal jazmu fil af'ali bisukuni au hadfu harfi illatin au nuni. Maka jazam pada fi'il-fi'il itu tandanya pertama dengan sukun ya atau dengan hadaf huruf illah atau nun fahadf nun ar-raf'i qat an yalzamu maka membuang nun ya yang menjadi tanda rafa' itu wajib dibuang fil khamsatil af'ali pada af'al khamsah haitsu tujzamu apabila dia dijazmkan Qala wa bisukuni jizim mudari'an salim min kaunihi bi harfi illatin khutim imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jazmu mu'tallin biha aw tanhadif ya kemudian kata beliau wa bisukuni ijzim ya maka ijzim jazmkanlah bisukun dengan sukun mudhari'an fi'il mudhari' salim yang selamat min kaunihi dari keadaannya bi harfi illatin khutim ya yang selamat keadaannya dari huruf illah ya dari huruf illah yaitu yajribu yajlisu yaktubu yad'a ini semua adalah fi'il mudhari' yang selamat dari huruf illah khutim khutim yang diakhiri yang diakhiri. Ya min kaunihi yang diselamat diakhiri dari huruf illah. Sudah. Ini berarti tandanya i'rabnya apa? Dengan sukun. Imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jazmu mu'tallin biha tan aw biha an tanhadif. Kemudian dengan membuang huruf waw atau ya atau alif wajazmu mu'tallin biha maka menjazmkan fi'il mu'tal akhir yaitu fi'il-fi'il yang diakhiri dengan waw ya alif itu ya antan hadif yaitu dengan dibuang huruf ilahnya tadi ya dengan dibuang huruf ilahnya Jadi tanda i'rab jazm dengan membuang huruf illah itu, misalkan yad'u menjadi yad'u, ilam yad'u, kemasukan huruf ya. Ini kapan ini semuanya majzum dengan sukun dengan hadaf apabila kemasukan salah satu dari huruf jazm ya, misalkan lam, nanti akan dibahas. Sebelum kemasukan lam dia mampu ya, yadribu, masuk lam, lam yadrib. Ini pada fi'il sahih akhir. Kemudian mu'tal akhir, yad'u, lam yad'u. Kemudian sebelum kemasukan lam dia marfu dengan nun, ya yaf'aluna, masuk lam, lam yaf'aluna. Artinya belum, jadi dinafikan ya. Yaktubu zaidun ad-darsa, zaid menulis pelajaran. Lam yaktubu, lam yaktub zaidun ad-darsa, zaid tidak belum atau menulis pelajaran. Mengenai pembahasan nasab ya besok deh ya insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya terkait materi? Tafadhalu, silakan. Terkait materi aja ya.